Kata penanya, bagaimana solusi mencegah Syiah? Ya kamu belajar tentang agama yang benar. Nanti Syiah gak laku. Kalau kamu belajar Al-Quran Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, Syiah gak laku. Kalau kamu mengerti makanan yang lezat, maka makanan yang basi tidak akan laku. Nah, karena itu belajar tentang makanan yang lezat, belajar gizi yang bagus, yaitu ilmu Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh. Nah, nanti tidak laku juga dengan sendirinya. Kata penanya, apakah Ali bin Abi Thalib jadi perang sampai pertumbuhan darah? Iya, jadi di Tinggi maupun di dalam peristiwa perang Samar. Dan beliau memimpin pasukan juga ketika menghadapi kaum Khawarij di Nahrawan. Dibantai itu kaum Khawarij di sana. Nah.